PT Bumi Resource TBK percaya bahwa keberhasilan dibangun melalui sinergi dan hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak. Dukungan dan kolaborasi yang terjalin selama ini adalah fondasi utama pencapaian. Sebagai bentuk apresiasi, kami menghadirkan suvenir ini sebagai tanda penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus. Kami berharap kehadirannya dapat meningkatkan kita akan kebersamaan yang terjalin serta memperkuat hubungan baik untuk masa depan yang lebih cerah.